Kabar bagus se etotoragi Matius. Matius bab setong. Aria daftara bengatoana Isa Almasih. Torananah Daud, torananah Ibrahim. Dari Ibrahim sampai ka Daud. Asmana bengatoana Isa akan tak ebeberia. Ibrahim, Isha, Yakub, Yehuda bentan taretana. Peres ben Serah. Epuna anyama Tamar. Hesron, Ram, Abinadab, Nahason, Salmon, Buas epuna ia Arya Rahab, Obed epuna ia Arya Rut, Isai ben Rato Daud. Dari Daud sampai cemana bangsa Israel ebuang ka Babel, sebeda e dalam catatan manyama ebebe Arya. Sulaiman epuna bekas Rajina Uria, Rehabiam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amun, Yusia, Yekonya bentan taretana. Dari jamana bangsa Israel ebuang ka Babel sampai kelahirna Isa, sebeda edalem catatan manyama ebebe Arya. Yekonya, Sialtiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Asur, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Yakub, Yusuf Rakana Miriam. Benderi Miriam Jeria, lahir Isa sesebut Almasih. Tetih dari Ibrahim sampai ke Daud berdepak belas toronan. Dari Daud sampai ke cemana bangsa Israel ebuang ke Babel berdepak belas toronan kia. Dari cemana bangsa Israel ebuang ke Babel sampai ke lahirah Almasih benyaknah pada 14 toronan. Kantaria cari tanah kelahirana Isa Almasih, ebuna ya Arya Miriam. Abekalan ben Yusuf, tapi sebelumnya seka dua jeria akabin, Miriam etemula puput. Yusuf tak ngageli cek Miriam jeria puput, lantaran kubesana rona Allah. Yusuf bekala Miriam jeria, kaitong orang setaat kahukuma agama. Teti Yusuf maburu ngasih abekalan, tapi tak asak kasa supaya Miriam tak maloya dana orang banyak. Sabetara Yusuf kikir mikir parkara jeria, salerana asopena. Edelem sopanana jeria, pangrasana selerana ngulati malaikat pangeran, seada bukan tariaka selerana. Yusuf, toronana Daud, bekna tak usah tako abinia Miriam, sabab anak seekeduk jeria, dari kobesana erona Allah. Miriam bekal rembi ala laki, kanak jeria bi bekna, kotu enyame Isa, sabab kanak jeria bekal masalah mata omata, dari tu usana. Jeria kapi kalakon kanta jeria, supaya kalakon apa sedebuaki pangeran, kalaben perantaran anak pina, iya Arya. Beda para ben sebekal ngandunga ben rembi elalake. Karena jeria bekal enyamana Immanuel. Immanuel ria oca Ibrani seartena, ala asarengi sengko ben bena. Salana Yusuf abu ngopas alampaaki apa sedebuaki malaikat pangeran jerwa kasalerana. Miriam ekaraji. Tapi seabita Miriam kita beber, Yusuf tak asare apolong ben Miriam. Ben salana kanak jeria lahir, mi Yusuf enyamai Isa.